Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. أخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu baginda Nabi, para pecinta Rasulullah, mari kita niat, niat yang benar, yang tulus. Kita berkumpul di sini untuk bisa berkumpul nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Dan semua perkumpulan di dunia tidak ada artinya, sebesar apapun itu perkumpulan, jika tidak diniatkan untuk bisa berkumpul dan bergabung dengan Rasulullah nanti. Baik, kita di majlis Safinatun Najah, Safinah ya, apa kita bapak ini? Safinatun Najah. Tapi karena ini masih suasana maulid, nanti akan kita bagi dua, separuh agar ngambil keberkahan daripada kitab Safinatun Najah. Kita akan baca kitab tersebut, kemudian setelah itu kita akan membacakan kisah Nabi agar kita semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu belajar fikih agar kita benar di dalam beribadah. Dan di dalam kitab Safinatun Najah ini lengkap. Di awal kitab tersebut adalah masalah iman, masalah aqidah. Kita langsung saja, arkanul imani. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada enam. Yang harus kita yakini ada enam. Ini terpentingnya. Nanti banyak yang lain selain daripada enam itu. Yang pertama, antu'mina billahi, beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu yang kedua, kepada wa malaikatihi, malaikat Allah. Yang ketiga adalah kutubihi, kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah rusulihi, utusan Allah. Kemudian setelah kita beriman kepada utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, kita harus iman bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian setelah itu, wabil qadari khairihi wa syarrihi, kita harus iman adanya qadar, apa yang Allah perlakukan kepada hambanya, baik dan buruk. Baik, kita langsung iman saja sepintas. Iman kepada Allah. Urusan iman kepada Allah, ini adalah kesepakatan orang berakal dan semua orang yang punya fitrah sehat. Beriman kepada Tuhan, kita bicara iman kepada Tuhan, sebelum orang tahu namanya Allah itu, semua manusia berakal mempercayai adanya Sang Pencipta. Orang-orang berakal dipimpin oleh para filsuf dari masa ke masa. Filsuf setelah melihat apa yang ada di kiri kanannya, mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya ada Sang Pencipta. Mereka menggunakan akalnya. Sebelum kita bicara tentang filsuf Islam, mereka dengan dialog sederhana, mereka melihat tanda-tanda, sampai pada kesimpulan bahwa harus ada Sang Pencipta. Kemudian fitrah manusia. Fitrah manusia itu mencari Tuhan. Dimanapun kita pergi ke satu komunitas, kelompok manusia, pasti ada yang dituhankan. Bedanya mereka dapat bimbingan, yang satu tidak mendapatkan bimbingan. Yang enggak mendapatkan bimbingan, matahari dituhankan, pohon dituhankan, kepala suku dituhankan. Intinya semua fitrah manusia mencari Tuhan. Kecuali fitrah yang sakit. Fitrah manusia semua mencari Tuhan. Coba Anda pergi ke mana, hutan belantara, ada yang dituhankan kepala sukunya. Orang Jepang, orang Meut, semuanya. Bahkan yang katanya mengingkari adanya Tuhan pun mereka mengagumi sesuatu, mengagungkan sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti. Baik. Jadi masalah Tuhan itu disepakati oleh fitrah dan akal. Kemudian datanglah petunjuk. Yang disebut Tuhan tadi, sang pencipta, namanya Allah. Dalam agama kita, Allah. Dan untuk meyakini adanya Tuhan Allah itu tidak susah. Mudah. Meyakini adanya Allah ini, kita gabungkan antara fitrah, akal, lalu dihadirkan oleh para ulama kita untuk mengajak dialog, menggunakan akal yang berpikir. Contoh begini, sederhana. Kita tidak harus, untuk meyakini sesuatu, tidak harus kita melihatnya kok. Untuk meyakini sesuatu, tidak harus kita melihat langsung begini, tidak. Kita bisa meyakini sesuatu, biarpun kita tidak melihatnya. Orang awam, Imam Asy-Syafi'i, ada seorang alim itu bertanya kepada orang awam. Orang awam itu orang pegunungan, ngajinya ya pas-pasan. Tapi dia percaya adanya Tuhan Allah. Gimana kok kamu percaya adanya Tuhan? Dari mana kamu percaya adanya Tuhan? Dia dengan bahasa sederhana. Kalau di padang pasir itu, kalau ada orang berjalan itu akan ketahuan kemanapun berjalan. Karena kakinya menusuk ke pasir. Jadi pasti meninggalkan bekas. Katanya orang Badui, orang awam itu, kalau ada bekas kaki, berarti tadi ada orang berjalan di atasnya. Akalnya yang digunakan. Kalau ada kotoran unta, berarti itu pasti ada untanya tadi. Artinya apa? Masa ada semesta sebegini, enggak ada yang menciptakannya? Itu gila. Itu dialog akal. Sekarang begini saja. Kalau kita ini dialognya para filosof yang juga diambil para ulama-ulama kita dengan akal dulu. Sebelum sampai kepada pemahaman tentang Allah. Allah kan dengan syariat memberi nama itu. Allah dengan syariat. Dengan wahyu. Tapi untuk sampai kepada keyakinan adanya sang pencipta, kita gunakan dialog akal kita. Ini buku kecil. Ini wadah tisu. Wadah tisu itu ada yang buat atau tidak? Hah? Ada yang membuat? Gimana? Enggak ada yang lihat. Ada yang tahu siapa yang buat? Tapi kok yakin ada yang melihat? Kenapa? Ya sudah, pokoknya harus ada yang melihat. Yakin? Ada yang lihat, ada yang membuat? Sederhana, padahal Anda tidak melihat siapa yang membuat. Ya, tidak ada. Enggak tahu yang membuat, tapi yakin ada yang Kalau ada yang berkata wadah tisu sama kitab ini enggak ada yang mencetak, enggak ada yang membuat, orang itu gila. Yakin? Betul. Saya taruh di atas meja, lebih gede lagi. Meja ini ajaib, terjadi dengan sendirinya. Percaya? Enggak percaya, pasti ada yang membuat. Baik, setelah itu mejanya di atas panggung. Panggung ini panggung ajaib juga milik pesantren Cianjur ini, Tuhan. Ini panggung dengan sendirinya terjadi. Percaya atau tidak? Enggak percaya, harus ada yang membuat. Panggungnya di dalam masjid. Masjid ajaib lagi enggak ada yang membuat. Gila kalau ada orang berkata masjid tidak ada yang membuat. Urusan barang kecil. Yang kecil sepele saja Anda tidak percaya kalau tidak ada yang membuat. Bagaimana setelah itu Anda akan berkata matahari, rembulan, bumi, enggak ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Ada yang membuat. Hanya permasalahannya adalah kita tidak tahu, kan begitu. Tapi harus ada yang yang kecil saja ada yang membuat, bagaimana yang gede tidak ada yang membuat. Kemudian untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya di satu ada sang pencipta, Allah, Tuhan palsu, enaknya itu untuk percaya bahwasanya sang pencipta adalah Allah. Tuhan palsu dari masa ke masa, mulai Namrud, Fir'aun, itu biarpun dia mengaku Tuhan, selamanya tidak pernah mengatakan bahwasanya dia membuat matahari, enggak pernah. Fir'aun itu ngaku Tuhan, enggak pernah ngomong matahari-matahari aku yang buat. Enggak pernah. Namrud itu hanya bisa gembar-gembor, aku Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Datang Nabi Ibrahim, coba hidupkan dan matikan. Rupanya Namrud mengambil dua orang. Dua orang sini. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Ini aku matikan, ini aku hidupkan. Ya, gila sudah. Nabi Ibrahim lalu berkata, baik Namrud, kalau memang engkau benar-benar Tuhan, benar, satu kau hidupkan, satu kau matikan. Sekarang aku minta, matahari itu terbit dari timur. Aku minta kau terbitkan dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Bingung, karena bukan Tuhan. Jadi alhamdulillahnya itu yang ngaku Tuhan pun sampai hari ini enggak pernah mengaku menciptakan rembulan. Enggak pernah mengaku menciptakan matahari. Tapi matahari dan rembulan ada yang menciptakan. Biasanya anak yang cerdasnya setengah-setengah tapi ngaku paling cerdas. Ini malah stres. Anak kampus misalnya. Ini anak yang apa, anggap saja yang paling cerdas anak jurusan falsafat. Atau kedokteran. Coba, yang paling merasa paling cerdas menjadi paling gila nanti. Begini ini ceritanya. Ada di fakultas kedokteran, ada profesor-profesornya telah membuat satu uji coba tentang obat-obatan dan sebagainya. Dan ini anak-anak cerdas. Dia akan percaya dengan sesuatu kalau memang sudah tunduk dengan risetnya, baru percaya. Melihat, ada bukti, kalau enggak, untuk apa dipercayai? Semuanya makanya dia rajin. Riset. Akhirnya, sang dokter profesor ini berkata, setelah obat-obat diracik semuanya, ada satu obat, satu cairan putih bersih, persis kayak minuman itu. Cuman kata profesornya begini, anak-anakku semuanya, baik, profesor, ada apa? Ini air keras loh ya, bukan air minum, jangan kau minum ya. Kalau kau minum, kau mati nanti, awas ya. Jangan minum, ususmu brodol. Tahu brodol? Yang gak tahu Jawa, tanya orang Jawa. Ususmu rontok, putus nanti. Mahasiswa yang lain kan mengatakan, oh iya, yang ngomong siapa? Profesor. Bisa dipercaya atau tidak? Bisa dipercaya. Ada anak sok cerdas. Sorry prof, saya tuh orang rasionalis. Saya orang yang rasional, yang gak rasional gak bisa. Yang gak pernah saya coba, saya gak bisa percaya. Minumlah kau kalau mau, minum. Menjadi orang paling gila. Kita bisa percaya dengan omongan orang tidak harus membuktikan, kalau perlu bukti gila dia. Jangan sudah percaya selamat, gak minum air keras, ini sok hebat. Aku tidak akan percaya profesor, kecuali saya coba dulu. Cobalah. Nah, ini mukaddimah. Berarti berita tentang keimanan, itu bisa saja diambil dari orang-orang terpercaya. Pernah ngelihat Amerika? Yang sudah pergi, gak usah ngomong. Belum kan? Ada gak Amerika? Dari mana? Enggak ngelihat. Katanya kan, karena beritanya tawatur, orang banyak yang ngomong, sini ngomong, berita ngomong, maka percaya. Tapi kalau ada satu orang setengah modelnya, setengah benar, setengah enggak ngomong, aku melihat satu pulau. Di pulau tersebut tumbuhannya dari intan permata. Nah, ini gila ini. Sekarang ya itu orang. Tapi kalau ternyata yang ngomong orang sak Cianjur, namanya mutawatir, berita banyak, maka kita percaya. Jadi yang membawa berita, maka nanti ada sambungannya iman kepada Nabi, sifat Nabi seperti apa, gak pernah bohong. Makanya yang gak bisa beriman kepada Nabi, sakit. Otaknya sudah gak benar, gak beriman, gak bisa percaya dengan omongan yang sudah dipercaya. Karena Nabi itu oleh Allah dikasih mukaddimah. Sebelum menjadi Nabi, beliau sangat jujur. Sampai digelari dengan gelar Al-Amin. Gak pernah berbohong. Sehingga Allah maha kasih kepada umat, kepada hambanya ini, Nabi Muhammad diberi sifat-sifat yang istimewa. Jadi sifat Nabi sangat amin, tidak pernah berbohong. Sehingga sebelum Nabi jadi Nabi, orang sudah percaya. Baru setelah itu Allah angkat menjadi Nabi. Di situ ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu, Abu Jahal, yang lain, Abu Lahab, mengingkari, padahal diam-diam di dalam hatinya, percaya. Baik. Artinya orang bisa percaya dengan berita. bisa percaya dengan berita. Ini adalah mukadimah keimanan. Yang jelas, alhamdulillah kita sudah sampai kepada keimanan. Kita percaya adanya Allah. Kemudian setelah itu ada yang bertanya, kan kita tidak melihat. Saya percaya ada yang pencipta, tapi kan saya tidak melihat. Bagaimana saya tahu Tuhan Allah? Tuhan Maha Agung, Maha Suci, Maha Mulia, enggak bisa masuk di dalam otakmu. Jadi begini, kau cari Tuhan-Tuhan palsu di semesta ini. Yang dituhankan oleh manusia, ada orang menganggap Tuhan matahari. Ada menganggap api jadi Tuhan. Apalagi? Cari semua, maka Allah tidak seperti itu. Seperti apa? Seperti gunung? Bukan seperti itu. Seperti seorang raja? Bukan seperti itu. Seperti halilintar? Bukan seperti itu. Pokoknya semua yang kau ketahui, Tuhan Allah tidak seperti itu. Sebab kalau seperti yang kau saksikan, dia bukan Tuhan. Karena itu semua adalah makhluk. Jadi Tuhan tidak pernah engkau menyaksikan itu. Tapi ada. Lalu bagaimana saya untuk kenal Tuhan itu? Nah, untuk bisa kenal Tuhan, bukan kita mengenali zat-Nya langsung, enggak bisa. Karena kita ini makhluk. Kita ini lemah, kecil. Akan tidak mampu. Dan Allah bukan seperti yang kita saksikan dari makhluk-makhluk ini. Jadi dikatakan bahasanya, bayangkan semua yang bisa kau bayangkan, hayalkan semua yang kau hayalkan, dan lihat semua yang kau bisa lihat, dengar semua yang kau dengar, Allah tidak seperti itu. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Maka untuk mengenali Allah adalah kenali sifat-sifat-Nya. Baru sifat Allah, bukan zat Allah. Maka sifat-sifat Allah itu banyak, kaidahnya sederhana. Semua sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan yang layak untuk Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah itu banyak sekali, enggak berbatas. Bukan hanya 20. Sifat Allah banyak, tidak berbatas, bukan hanya sifat 20. Jadi sifat Allah banyak, segala sifat kesempurnaan yang layak, pantas, sesuai untuk keagungan Allah, maka itu sifat Allah. Ada sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan bagi makhluk, enggak bisa ditempelkan di Allah. Jadi tidak semua sifat kesempurnaan lalu pantas untuk Allah. Sifat kesempurnaan yang sesuai untuk Allah. Contoh, sifat sempurna manusia. Seorang laki-laki sempurnanya adalah kalau dia menikah, kemudian punya anak sempurna. Maka tidak boleh lalu kita berkata, Allah punya istri, lalu punya anak. Seperti itu. Kesempurnaan manusia bukan untuk Allah. Kesempurnaan Allah sesuai untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana mengenali sifat-sifat? Sifat-sifat Allah sangat banyak, akan tetapi di situ ada sifat-sifat yang orang sering salah paham. Sering salah paham, maka karena sifat itu sering dipahami dengan salah, maka para ulama perlu menjelaskan secara khusus agar tidak salah. Misalnya sifat Rahman Rahim, Maha Kasih, selesai. Allah Maha Kasih. Merenungi kasih sayang Allah begitu mudahnya. Enggak ada khilaf di antara orang yang percaya adanya Tuhan kalau Tuhan Allah itu Maha Kasih. Akan tapi di situ ada beberapa sifat yang terjadi perdebatan. Jadi agar tidak salah di dalam memahami sifat, maka ulama-ulama menyimpulkan, meringkas beberapa sifat yang harus dibahas dengan detail. Yaitu yang sering kita dengar dengan istilah sifat 20. Maka sifat 20 itu harus kita ketahui, dan itu ciri juga sekaligus ciri akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jadi ada imam besar dalam akidah namanya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, yang beliau hidup di abad, permulaan abad keempat, karena beliau meninggal 320-an kurang lebihnya. Ya, Abdul Hasan al-Asy'ari itu bukan mendatangkan ilmu baru, tapi Abdul Hasan al-Asy'ari itu memangkas akidah-akidah yang sesat, karena bersama berkembangnya zaman, kemudian semakin luasnya wilayah Islam, sehingga di situ banyak agama-agama yang masuk, yang atau berbaur umat Islam dengan agama lain, sehingga di situ banyak kerancuan-kerancuan, maka banyak kesesatan-kesesatan saat itu, sehingga muncul ada Khawarij, kemudian juga ada Mu'tazilah, masa Jabariyah, Qadariyah, ada akidah-akidah yang sesat. Maka karena di situ ada akidah-akidah sesat, maka Abdul Hasan al-Asy'ari perlu untuk memangkas yang sesat dibuang, yang asli itu sambung langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah yang dibawa Abu Hasan Al-Asy'ari ini bukan akidah baru, tapi akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari adalah akidah pendahulunya yang diambil dari gurunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu kita mengenal dengan akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Semula Islam itu enggak ada ahli sunnah, enggak ada istilah asy'ariyah, enggak ada. Yang ada Islam. Cuman bersama berjalannya waktu banyak benalu-benalu, penjahat-penjahat akidah. Maka perlu dipangkas sehingga ciri khusus ini dinisbatkan atau pembersih atau orang yang sebagai mujaddid fid din, yang memperbarui agama, bukan memperbarui, membuat agama baru, yang memangkas bid'ah, memangkas kesesatan, inilah disebut namanya diabadikan, seperti Asy'ari. Maka kita manhaj atau madhab dalam akidah namanya manhaj madhab Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah ini, lah Abul Hasan Asy'ari sendiri juga tidak menyusun sifat 20 begitu, cuman sifat 20 yang dibahas oleh ulama setelahnya ini ada di dalam pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari. Tidak disusun Abu Hasan langsung mengajarkan sifat 20, tidak. Tapi ulama-ulama setelahnya mempermudah. Al-Imam Ghazali sendiri dalam Al-Munkit Minal Dholal juga Al-Iqtisad Fil Iqtikad. Itu tidak merinci sifat 20. Tapi ada. Sifat kita ada, sifat ini ada. Cuman agar tidak susah, para ulama mempermudah. Pelajarilah sifat 20. Allah wujud. Idam bako mukhalafatum. Hawadithi iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan basiran mutakalliman. Dulu kita menghafal itu sebelum kita faham, masih kanak-kanak di musola kita sudah bisa menghafal seperti itu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah bapak-bapak pun ada yang enggak hafal. Zaman dulu tuh anak-anak kecil, saya masih ingat di musola itu suaranya lantang speaker. Anak kecil kok sama speaker kan senang waktu itu. Wah, rebutan speaker tuh. Wah, wujud kita mbak, alhamdulillah. Baru setelah kita umur berapa belas baru belajar sifat-sifat Allah. Nah, ini ciri. Jadi nanti akan kami jelaskan sifat-sifat 20 secara ringkas. Akan tapi ini sebagai ciri khas akidah yang benar ahli sunnati wal jamaati. Sekarang perlu pembentengan akidah. Dan itu sudah paten, enggak bisa dibantah lagi. Sifat 20 harus diyakini, yang tidak meyakini keluar dari iman. Memang ada penjabaran akidahnya tidak seperti sifat 20, akan tapi sifat 20 ini mempermudah. Maka ini sekaligus menjadi ciri madrasah, ciri sekolah. Maka ini adalah keimanan yang harus kita jaga. Enggak akan kenal Allah jika tidak mengikuti manhaj ini. Kenapa? Di situ ada penyelewengan akidah. Misalnya sifat wujud itu ada perbedaan antara kita ahli iman dan orang mulhidin, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang sakit. Kemudian sifat kidam, di situ juga ada kidam Allah, nanti ada diskusi antara ahli iman dengan kaum filosof. Kemudian mukhalafah lil hawadisi, nanti ada perbedaan pendapat antara mujassimah, orang yang mengatakan Tuhan bertempat, dan yang mengatakan mujassimah yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini ada kelompok umat mengaku Islam. Maka kita perlu menghadirkan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Nanti begitu sifat kudroh, irodah, kalam, itu terjadi perdebatan. Maka ringkas, kalau Anda ingin selamat, Anda pegangi akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Cuman cirinya bagaimana? Enggak usah repot. Kalau mereka mengajarkan sifat 20 dengan detail, dengan benar, itulah ciri akidah yang benar. Sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Di mana sekolah anakmu? Yang punya majelis taklim, lihat gurunya itu langsung tanya saja. Kalau Anda punya majelis taklim, ini amanat besar di hadapan Allah. Anda mengundang guru di tes dulu. Bapak mempercayai sifat 20 dengan Asy'ari atau tidak? Kalau tidak, jangan mau dibohongi. Karena apa? Pasti membawa akidah sesat. Jangan sok jadi orang moderat-moderatan. Anda terjerumus. Karena penjahat akidah itu halus. Harus begitu akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Dengan ciri, makanya ustaz-ustaz mengajar di sini, ustaz. Iya. Sifat 20, ustaz. Allahur Rahmanur Rahimul Malikut. Itu asmaul husna, ustaz. Ini sepele tapi mateng, mapan untuk menjaga akidah. Sebab kalau orang awam suruh detail tanya lebih jauh enggak paham. Diberi untuk menjelaskan lebih jauh enggak mengerti orang awam, tapi paling enggak anakmu di TK mana? TK sana. Ajari sifat 20 enggak? Enggak. Wah, ini bahaya nih, TK apa itu kira-kira? Karena sifat 20 paling mudah dan dihafal paling enak, familiar. Tentunya Asmaul Husna, iya, setelah itu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tapi sifat 20 ini mengarah kepada satu akidah yang khusus, akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, ikut Abu Hasan Asyari yang hidup di abad ke permulaan abad ke-4 Hijriah. Baik, nanti insyaAllah setelah ini akan kami hadirkan tentang mungkin 5 sifat wujud kita, maka mungkin 5 sifat-sifat ringan saja. Suatu ketika terjadi, semoga Allah mengampuni, sudah meninggal orangnya. Ada terjadi di Depok atau di Bekasi sana, di sebuah hotel, diskusi tentang menjelaskan akidah-akidah yang sesat. Semoga Allah mengampuni, mungkin dia tidak tahu, tapi kalau katanya Ustadz kok sampai tidak tahu ini kan. Rupanya setelah itu dia menjejer akidah sesat yang harus dipangkas dan ditiadakan di negeri ini adalah menyebut yang ketiga adalah akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah harus dipangkas. Kesalahannya salah saya. Karena saya malu-malu mengatakan Asy'ari waktu itu. Mulai hari ini saya tidak pernah malu mengatakan saya ikut Asy'ari dalam akidah. Karena waktu saya ngobrol, saya minum teh bareng dengan dia, minum kopi. Dan saya pernah ketemu waktu saya masih kecil di Jawa Timur. Dia paling gencar memerangi Syiah memang waktu itu. Semangat memerangi Syiah, makanya saya ngikut beliau waktu itu. Selama tidak ketemu bertahun-tahun, rupanya akidahnya beda. Tahu yang diantar dengan Asy'ari. Yang mengingkari keyakinan Asy'ari, lepas dari keakidah yang benar. Akidah Asy'ariyah. Mengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Mungkin selama ini Anda tidak pernah dengar tentang Asy'ari, karena apa? Negeri Anda negeri aman. Enggak perlu menyebut istilah Asy'ari. Tapi sekarang sudah mulai ada fitnah akidah lain, maka Anda perlu menyebut diri Anda Asy'ari. Dulu enggak ada perlu. Orang ngertinya ahli sunnati wal jamaah, selesai. Tapi sekarang ahli sunnah ada model dua. Ada ahli sunnah palsu, ada Asy'ari ini. Urusan akidah harus serius kita. Jangan main-main. Sekarang banyak penjahat-penjahat akidah. Dan dia menguasai media. Menguasai media. Akidah-akidah sesat. Maka guru Anda bukan Ustadz Google sama Ustadz YouTube. Anda harus mengambil talaki. Kalau ingin selamat akidah, talaki mengambil dari majlis seorang guru yang dia punya sanad dari guru sampai dalam akidah ke Abul Hasan Al-Syari sampai ke atas ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini amanat bagi yang punya majlis. Anda membawa umat. Kalau Anda hidup sendiri, Anda sesat, Anda sendiri. Neraka tidak terlalu dalam. Nerakanya tidak terlalu dah. Tapi kalau Anda sudah punya majlis, mengundang orang akidah sesat, wah, dalam banget nerakamu. Membawa kesesatan orang sebanyak itu. Tapi iman Islamnya akidah al-sunnati wa jamaati Asy'ariyah, tidak perlu Anda ajari masalah kemoderan, moderat. Asy'ariyah adalah sangat lembut. Tidak pernah mengkafirkan ahli kiblat. Lembut, indah adalah akidah Asy'ariyah. Itulah kisahnya Islam masuk ke Nusantara. Enggak pakai perang. Enggak pakai permusuhan. Ayo. Mbah kita pun kenal agama gara-gara akidah Asy'ariyah kok. Bukan akidah baru yang mudah mencaci maki orang mengkafir corona. Enggak. Mbah, nenek moyang kita memasukkan orang ke Islam. Tapi orang hari ini mengkeluarkan orang dari Islam. Dikiri kafir kau sirik. Apa ini semuanya? Urusan akidah, mohon maaf. Suka tidak suka harus seperti itu kadang akidah. Tapi nanti kalau sudah bicara Rasulullah lain ceritanya. Ini akidah tegas, tapi dibungkus nanti dengan akhlak. Makanya cerita tentang Nabi kami akhirkan. Karena akidah itu membentengi. Sekarang ada orang itu sok latah, pengen sekolah favorit. Ada suatu ketika ada yang bertanya, anak saya sekolah di situ. Kaget, kau sekolahkan di situ? Iya bu ya, sudah daftar. Oh sudah daftar, tidak bertanya dulu, tanyanya setelah daftar. Iya bu ya, sudah bayar lagi. Berapa? 100 berapa juta. Oh, sekarang keluarkan anakmu dari situ, sudah bayar. Mending duitmu hilang, anakmu selamat. Daripada duitmu hilang, anakmu juga sesat. Pikir ya, 100 juta, 100 juta. Akhirnya kok milih, enggak apa-apa anakku masuk neraka dengan 100 juta. Enggak dikeluarkan anaknya. Innalillah. Sekolah itu penting. Akidahnya orang Cianjur Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Jangan ada macam-macam di akidah Cianjur. Poro masyari, poro anjengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Jangan ada yang merusak akidah ini. Akidah penting. Orang ngaku Islam banyak macam-macam. Tapi kalau sudah akidah sesat, tidak ada artinya. Jelas? Jelas? Yang punya sekolah? Yang anaknya sekolah di mana? Yang punya majelis taklim? Kalau Anda ingin membawa umat, jangan salah. Jangan salah mengundang guru. Harus dia meyakini akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Termasuk imam-imam yang bisa disebut adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi, Imam Sanusi, Imam Baijuri, orang-orang besar. Dengan fikihnya fikih Syafi'i. Maka sepintas saja, identitas orang selamat. Sudah pernah kami sampaikan waktu di Al-Ma'bad, di karantina tahfid. Orang selamat cirinya lima identitasnya. Orang selamat dunia akhirat. Yang pertama harus muslim. Tapi enggak cukup orang ngaku Islam saja. Banyak Islam ngaco kan? Ada Islam aneh-aneh. Islam mau sholat. Islam ngajak gulet. Islam ngebom. Islam enggak. Islam itu ngaku Islam semuanya. Enggak ada. Islam harus. Ibaratnya sederhananya ibu. Kalau ibu cari menantu, harus menantumu seorang muslim. Enggak cukup muslim saja. Tanya muslim apa nak? Ma, yang penting muslim. Hati-hati, nyusup dia nih. Penjahat masuk nanti. Harus berani mengatakan Islam Ahli Sunnati wal Jamaati. Enggak cukup bu, Ahli Sunnah model apa nak? Sekarang ahli sunnah suka ngafirkan orang loh ya. Yang ngebom juga ngaku Ahli Sunnah loh ya. Hati-hati loh nak. Kamu golongan mana Ahli Sunnahmu ini? Sudahlah, kan yang penting Ahli Sunnah bu. Wah ini jangan-jangan kamu bawa bom nih nak ya. Jangan-jangan kau suka mengkafirkan orang, nak. Ahli sunnah apa, nak? Kalau dia mengatakan, Umi, ma, calon mertuaku, aku adalah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Tiga. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah. Masih ada yang kurang. Apalagi identitas yang keempat? Tasawuf. Dia mengagungkan manhaj ahli tasawuf dalam ibadah. Tasawuf. Ngerti tarekah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah. Memang di sana ada penjahat tasawuf, ini urusan penjahatnya. Ada tasawuf dirubah, ada orang ngaku tasawuf, orang sholat. Nggak sholat, ngaku tasawuf, semaunya sendiri, dusta. Setiap hari ngaku ketemu Nabi, kerjaannya nggak karu-karuan. Ini kan penjahat tasawuf, bukan urusan kita dengan penjahatnya. Tasawuf, hak. Jelas, sufi. Sebab di sana ada kelompok, orang memusuhi tasawuf. Anda kalau ngeliat Google, wah tasawuf diantemin. Nggak sadar, tasawuf itu adalah yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah sufi. Sufi, ulama-ulama besar Indonesia sufi. Salahuddin Al-Ayyubi, sufi. Orang-orang besar sufi, tasawuf. Cuman ada propaganda, memalsukan berita, memalsukan sejarah. Tasawuf adalah penjahat, tasawuf adalah wah Masya Allah, na'udzubillah. Memang di sana ada penjahat tasawuf, wong katanya guru torekoh. Di rumahnya ada 16 patung, kan pusing kita. Sholatnya enggak. Jamaah tidak pengin, terus bagaimana? Memang dia punya surga sendiri. Jadi guru tasawuf, seorang mursyid, harus orang yang benar, ada ilmu, takut kepada Allah. Baik, setelah sufi tasawuf, calon menantu ibu harus dia itu bermadhab. Ngikuti madhab yang empat. Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Khususnya kalau di Indonesia ya madhabnya ya Syafi'i. Kalau Maliki di Indonesia pun kadang bikin masalah, biarpun madhab Malik benar. Jadi paling tidak empat madhab ini dulu. Mengerucutnya untuk orang Cianjur madhab Syafi'i. Jadi kalau ternyata calon menantu ibu bapak nggak bisa jawab lima ini, batal. Jelas ya? Sama guru yang akan mengajar di tempat sekolah Anda ini amanat, wahai para ibu dan bapak. Dia harus menyebutkan identitas lima. Aku adalah seorang muslim, ahli sunnah, asyari, sufi, bermadhab. Kalau tidak, jangan diundang jadi ustadz. Kalau Anda mengundang dia jadi ustadz di tempat Anda, Anda membawa fitnah. Tolong dengar kalimat ini. Karena kami cinta kepada Anda, karena sekarang itu majelis taklim marak di mana-mana. Cuman biasanya permasalahannya kurang ustadz. Karena kurang ustadz, browsing di internet. Akhirnya asal ustadz. Tidak sadar mbah Anda dicaci maki sama ustaz itu. Itu bid'ah, syirik, sesat. Tenang saja. Karena apa? Ya tidak mengerti. Dicaci maki, dibodoh-bodohin, tidak mengerti. Selesai. Ini pelajaran akidah untuk saat ini. Punya rambu-rambu jelas insyaallah ya. Yang punya madrasah, yang punya anak sekolah di mana, atau yang sering mendatangkan ustaz di rumahnya harus tegas. Kalau tidak bisa itu, kalau nanti ada yang ustaz marah dengan omongan saya, katakan Buya Yahya ada di Darul Hasan Al-Bahjah. Bisa duduk manis sambil minum teh, duduk di sini. Kalau dia harus ke Jakarta ke sini, saya bayari transportasinya. Kalau untuk diskusi masalah ini, tidak boleh membuat fitnah lu ngomong, ibu, lalu ibu kepengaruh lagi. Buya Yahya kalau jalan sendiri, enggak pernah pakai pengawal macam-macam. Saya ada dua ini akhir-akhir pakai pengawal-pengawalan, mengapa itu? Enggak, kita bisa duduk di mana? Dan katakan kepada guru yang aneh-aneh itu, Buya Yahya itu orangnya kecil. Kalau gulet pasti kalah sama kamu. Jadi enggak usah takut dengan saya, perlu dialog yang manis. Karena masalah akidah ini. Tidak boleh menyebar fitnah. Dan saya siap. Karena permasalahan sekarang banyak fitnah di kampung-kampung, di masyarakat. Tiba-tiba keluarga baik, indah. 7 orang kakak beradik, Masya Allah baik semuanya. Kalau ayahandanya, waktu ayahandanya meninggal, setiap saat ada selamatan atau bahasanya doa bersama, berkumpul di situ. Tiba-tiba satu saja yang keluar ikut akidah sesat ini. Setiap ada perkumpulan langsung ada kalimat yang bikin panas. Selalu nih, Buya ini nangis. Ibu saya nangis. Terus saudara pada nangis. Saya bilang, ibu dikeluarkan saja dari grup WA. Kata ibunya, kalau dikeluarkan nanti tambah jauh. Tapi setiap ada acara perkumpulan, ada aja omongannya yang menyakitkan itu. Memang itu modelnya manusia seperti itu, lihat. Hati-hati. Nah, kalau kelompok itu masuk rumah Anda, pasti tidak indah. Kelompok-kelompok itu adalah kelompok mudah mengkafirkan orang lain. Memusuhi orang lain, na'udzubillah. Baik, selesai. Ini masalah akidah ya. Kemudian kita kembali kepada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan akhlaknya yang mulia. Tadi kita tahu bahasanya al-haq. Yang kita bicarakan adalah al-haq, kebenaran. Tapi al-haq, kebenaran tidak akan sampai kecuali dihantarkan dengan akhlak. Al-haq wal akhlaq. Kebenaran disampaikan tanpa akhlak ditolak sama orang. Maka Nabi diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Dan akhlak itu kesepakatan manusia berakal juga. Cuma Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak Nabi, paling sempurnanya akhlak. Jadi di orang kafir pun biasa dengan basa-basi ya, sosial ya. Hormati tetangga, kan ada ya. Menghormati tetangga, menghormati tamu, anu di pinggir jalan, menyingkirkan sampah, itu. Cuman orientasinya, harapan mereka adalah hanya sanjungan manusia atau basa-basi sosial. Maksudnya begini. Agar kalau kamu merasa sakit dicubit, kamu jangan nyubit. Cuman gitu saja. Tapi kalau dalam Islam tidak sampai di situ. Dihubungkan dengan keimanan. La yu'minu ahad man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa muliakan tetangganya. Fal yukrim taifah, menyambut tamunya. Urusan-urusan manusia dihubungkan dengan keimanan. Makanya kalau ada tetangga berbuat kepada tetangga bukan karena pengen dijaga rumahnya, bukan, tapi karena Allah. Sehingga kami ya, kita tidak mengkritisi bahasa. Kita kadang-kadang perlu menempatkan bahasa yang tepat. Kita sering mendengar kalimat toleransi. Toleransi. Dalam Islam enggak ada toleransi. Lebih agung daripada toleransi. Kalau Anda cermati kalimat toleransi. Toleransi itu begini loh ya. Siapa kamu ini? Grup ini atau bukan? Bukan. Ya sudah karena terlanjur sudah datang ya ditolerir lah, enggak apa-apa masuklah. Enak enggak digituin? Enggak enak. Ya kamu ini tuh tetangga beda agama ya sebetulnya sih enggak boleh, cuman ya ditolerir deh. Kan enggak enak kalimat toleransi, tapi kalau Islam tidak. Di atas toleransi, namanya kewajiban. Hei orang Nasrani yang hidup bertetangga denganku, kau berhak hidup bersamaku. Dan di saat engkau sakit, aku wajib ngasih obat. Ini bukan bab toleransi. Wajib lebih agung daripada masalah toleransi. Itu di dalam Islam. Toleransi itu gak enak. Ditolerir dah. Ditolerir deh. Iya. Sebetulnya gak mau masuk. Cuman ya karena ini deketnya. Gak enak sebetulnya. Tapi dalam Islam lebih agung. Namanya kewajiban. Dan itu akhlak yang ajarkan Nabi SAW. Dan orientasinya adalah harapannya dengan amal akhlak tadi Allah, bukan basa-basi sosial, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga menghibur, paling banyak yang memasukkan kalian ke surga adalah akhlak yang baik, berakhlak yang hal mulia. Dan akhlak itu luas, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada pembantu di rumah kita. Allah, indah. Kalau orang belajar Islam, indah. Tadi kan keras bicara akidah. Itu adalah dalam irama kita bicara dengan kita. Tapi pun demikian, enggak boleh Islam kita mencaci Tuhan-Tuhannya orang lain, enggak boleh. Enggak boleh, dilarang, enggak perlu. Kita hanya menjelaskan akidah kita benar. Tapi mencaci Tuhan lain enggak boleh. Kalau kita mencaci Tuhan lain, dia balas mencaci Tuhan kita. Berarti kita mencaci Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah, tidak perlu kita caci. Tapi kalau kita ingin menjelaskan kesalahannya, oke. Okay. Enggak perlu kita setiap hari mencaci Tuhan palsu ini, Tuhan yang caci ini, enggak perlu. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, masalah akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Akan tapi ketahuilah, kita tidak akan sampai bisa menjalankan akhlak Nabi secara benar kecuali kita punya mahabbah dan keyakinan yang benar tentang Rasulullah. Makanya ada orang mengaku umat Nabi tapi dia tidak bangga dengan sunnah Nabi. Makannya pun beda, tidak cara makan Nabi. So enaknya pakai tangan kiri, berdiri lagi. Ya kan? Loh, katanya umat Nabi. Katanya umat Nabi. Loh, kenapa kok makannya seperti itu? Mungkin dia lupa, ya. Tapi yang jelas adalah itu gambaran atau satu tanda kalau dia belum sambung secara sesungguhnya kepada Nabi. Sebab begini loh ya. Kalau sudah orang itu mencintai Nabi, akan kagum kepada Nabi. Kalau sudah kagum kepada Nabi, mencintai Nabi, lihat. Seperti kagumnya tetangga kita dengan seorang pemain bola. Itu beli kaos, rambutnya dikeriting sama pemain bola itu. Di saat disebut dia, wah kayak sama pemain bola. Maradona, anggap saja saya sebut nama. Wah kalau sudah senang sama Maradona, masa Maradona. Yang sama, sudah tahu belum? Wah hebat betul nih jamaah sini, gak tahu pemain bola. Hebat. Nah, dia lihat kalau sudah itu pengen niru, apalagi di situ gayanya Maradona. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Maradona dapat hidayah kan bagus nanti ya. Artinya apa? Yang gandrung sama artis, niru bajunya dan sebagainya. Ini katanya ngaku umat Nabi, cinta Nabi, kok susah niru nah. Makanya akhlak Nabi baru berarti bagi orang yang kagum dan cinta kepada Nabi. Maka para ulama selalu mengajari bagaimana kita meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Nabi adalah paling bagusnya makhluk Allah. Nabi paling bagusnya makhluk Allah. Sehingga segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi pasti yang terbagus. Itu harus masuk dalam keyakinan kita. Cara makan Nabi paling bagusnya cara makan. Cara duduk Nabi paling bagusnya cara duduk. Cara tidur Nabi paling bagusnya cara tidur. Dan memang kita tidak akan mampu menjalankan itu semuanya. Akan tapi banyak sunnah yang harus kita lakukan. Yang tidak lain kita melakukannya adalah bukan terpaksa, tapi karena bawaan daripada cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau paksa itu namanya sunnah zahir. Sunnah zahir. Jadi ada masalah ittiba. Orang sering mengangkat masalah ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu ada dua model, ada yang mengikuti dengan hatinya, ada yang mengikuti dengan hawa nafsunya. Mengikuti dengan hatinya adalah ahli mahabbah. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ada yang mengikuti Nabi, belum jaminan mengikuti Nabi langsung selamat. Ada orang mengikuti Nabi, diantaranya adalah kaum munafikin itu. Sholat bersama Nabi. Sholat bersama Nabi. Bahkan ada yang perang dengan Nabi, tapi Nabi katakan dia ahli neraka. Jadi kelihatannya menjalankan sunnah Nabi, tapi tidak sambung hati. Makanya kunci terpenting adalah bagaimana menghidupkan hati kita dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah hati hidup, maka sunnah Nabi akan ngikut. Baik, sekarang bagaimana cara menghidupkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW? Sebetulnya ada banyak poin, mungkin singkat saja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama diantaranya adalah berbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Salawat itu bukan sekedar lafaz terucap, tapi di situ ada janji dari Rasulullah. Dari lafaz, dari salawat itu janji dari baginda Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Balasan dari Allah. Kalau seandainya kita berselawat sekali dibalas oleh Allah, sekali saja sudah cukup, akan tapi Allah yang Maha Kasih membalasnya berapa? 10, Masya Allah. Lalu balasan dari Allah itu bagaimana? Balasan dari Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran. وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah berselawat kepada kalian. Malaikat pun diajak berselawat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Artinya, kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah balas selawat kepada kita. Dan balasan selawat Allah kepada kita itu apa? Akan mengangkat kita. Yang dari gelap hidup menjadi terang hidup. Susah hidup menjadi gembira. Cekcok rumah tangga, perbanyak selawat kepada baginda Nabi, maka akan Allah beri kebahagiaan. Lebih dari itu, dengan banyak membaca salawat itulah hati kita akan dilihat oleh Allah, lalu Allah akan titipkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mulai detik ini kita berbanyak salawat. Berapa kali kita membaca salawat? Sebanyak-banyaknya. Karena permasalahan kita bukan tidak mengerti, permasalahan kita itu kan lupa. Kita tuh sering lupa. Lupa dengan Nabi, hanya kalau di waktu Maulid saja ingat Nabi, majlis ingat Nabi. Kita sering lupa Rasulullah. Kita ingin jadikan hidup kita selalu ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kerja di toko pagi sampai sore itu hanya bengong begini saja. Setiap hari 40 tahun. Karena umurnya sudah 60. 40 tahun bengong tok. Coba kalau dia ingat ilmu hari ini sambil nunggu orang sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak tahu berapa ribu itu. Setiap salawat yang dibaca, mendekat ke Rasulullah. Setiap salawat yang dibaca, mendekat ke Rasulullah. Setiap salawat yang kita mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya permasalahan lu, Pak. Ibu yang masak berapa jam sih masak? Coba kalau dia ingat ilmu ini, Masya Allah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Wah, ajib betul. Permasalahannya lu, Pak. Makanya kandang bukan salawat, lagu goyang pinggul. Innalillah. Gimana ini? Katanya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirubah sekarang baca salat bisa, Bu ya. Tambah cantik, percaya. Di hadapan Allah dan Rasulnya. Tambah ganteng di hadapan Allah dan Rasulnya. Masakannya tambah lezat nanti. Coba. Kita perlu cerdas. Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berapa sih selayaknya aku bersalawat kepadamu, waktu yang aku jadikan salawat kepadamu. Kata Nabi, ya karena ya suka-suka, ini kan urusan hatimu, suka-suka. Lalu Sayyidina Ubay berkata, kalau sepertiga, seperempat waktu kami, seperempat ya bagus, kalau kau tambah bagus, separuh bagus, kalau tambah bagus. Kalau 3/4 ya Rasulullah, bagus. Kalau tambah bagus. Kalau semua waktuku untuk salawat ya Rasulullah, salawat semuanya. Idan yukfa hammuk wa yukfar laka dhambuk. Kalau benar seperti itu, maka ketahuilah akan diberesi urusanmu oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosamu. Maksudnya itu bukan berarti setiap saat salawat tok sampai enggak ngobrol sama suaminya, jangan. Ngobrol suami pahala ya, Pak, yang mesra sama suami, manja sama suami. Jangan nanti suami, Neng, salawat dulu bang. Gak begitu, salah itu. Nanti salah faham, memahami ini pulang, saya dikomplain sama bapak-bapak. Buya, istri saya gara-gara buya ini gak pernah senyum. Kenapa salawatan, tok? Salah, Buya. Dengan suami ibadah, dengan istri juga ibadah. Artinya, ambil waktu longgar. Di saat dia nyopir sendiri, daripada ngomentari macet di Bogor, dari dulu macet kok. Dinikmati, alhamdulillah, lumayan salawat saya tambah pan. Jangan salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Gak pernah mikir, macet, aduh. Ada orang tuh iseng, bangunan ini kemarin gak ada, kok sudah ada? Loh, ini apa lagi? Apain itu, gak dapat pahala. Kalau salawat dapat pahala. Selesai? Baik. Kemudian ini, membaca salawat. Kemudian cara membaca salawat hendaknya kita takzim agungkan baginda Nabi, penghormatan ke Rasulullah SAW. Harus ada pengagungan kepada Rasulullah supaya jangan salawat kita salawat ngecek Nabi. Ada orang-orang besar, Imam Malik itu kalau membaca hadis Nabi dan bersalawat kepada Nabi itu dengan wibawa, mengangkat wibawanya bedis. Ada Imam Ja'far As-Shadiq itu, Imam Ja'far As-Shadiq itu terkenal basam, orangnya murah senyum. Bapak Ibu bayangin saja, orang yang sudah ganteng, murah senyum, cucu baginda Nabi. Ganteng, murah senyum, alangkah indahnya. Jadi kemana-mana gayanya itu senyum, sampai garis senyum selalu ada di wajahnya. Yang repot kan ini, orang akhir zaman ini sudah mukanya serem, enggak senyum lagi. Nah, tapi Imam Ja'far As-Shadiq itu, kalau tiba-tiba mendengar nama baginda Nabi disebut, hilang senyumnya, berlinang air mata. Anda ulang sampai 3 kali, ngucur kena air mata. Allah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang itu menghormat betul di saat menyebut nama Nabi itu dengan penuh kekaguman. Kebayang di matanya Rasulullah. Kita baca salawat seperti ini, salawat yang dengan penuh kekaguman. Kemudian selanjutnya, membaca dengan hormat. Allah sendiri waktu nyebut nama Nabi pun dengan penghormatan kok. Nabi adalah makhluk Allah, hamba terkasih Allah. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah menyebut Nabi Muhammad dengan Ya Muhammad, gak ada. Tapi kalau Nabi yang lain, Ya Yahya, khudil kitab bi kuwah, Hei Yahya. Ya Zakaria, Hei Zakaria. Ya Musa, Ya Ibrahim, Ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad dipanggil, Ya Ayyuhal Muzammil, Kumil Layla. Hei orang yang berselimut, Ya ayyuhal mudathir Nabi, Ya ayyuhan Nabi. Kalaupun disebut nama Nabi, Muhammadun ada lanjutannya, Rasulullah. Warufa'na laka dhikrok. Akan aku angkat penyebutan namamu. Bagaimana Allah mengangkat penyebutan namanya? Allah akan kirim hamba terkasih yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Makanya kalau Anda banyak salawat, berarti Anda dipilih oleh Allah untuk mengangkat nama Nabi, maka terangkatlah Anda dengan Nabi. Maka banyaklah baca salawat. Kemudian, ada lagi dari Nabi peringatan, Rahima Anfurajulin, Nabi pernah menyebutkan, Rahima Anfurajulin artinya apa? Hidungnya nyungsep ke tanah. Maksudnya celakalah seseorang, Dzukirtu indahu walam yusalli alayya, disebut namaku tapi tidak mau bersolawat kepadaku. Menyebut nama beliau, enggak pakai salawat. Dengar nama beliau disebut, diam-diam saja. Yaitu biasanya karena belum biasa, masih malu. Tapi kalau masuk satu motivasi, apa itu langsung, kamu bisa, bisa. Wah, semangat, bisa, bisa. Tetap nyungsep hidupnya. Bisa, pemain bola, wah, teriak-teriak. Tapi di saat disebut nama Nabi, diam, enggak. Disebut nama Nabi, bangkit. Salawat dengan lidah. Salawat dengan hati, perdengarkan salawat di telingamu dan perdengarkan salawat di tetanggamu yang juga saat itu dia lupa dan lalai. Makanya suarakan salawat. Jangan menjadi orang yang kata Nabi al-bakhil juga. Jangan menjadi celaka atau al-bakhilu, orang pelit adalah man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang pelit itu adalah orang yang disebut namaku tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Jangan pelit. Shallu ala sayyidina Muhammad. Setengah ragu-ragu, belum biasa. Semangat, sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahum salli alaih. Jangan ragu. Bahkan ada, saya di kampung salawat, waktu belajar di Tarim itu ada kampung salawat. Itu memang orang biasa dengan salawat. Kalau ada orang berantem, sallu ala Nabi Muhammad. Enggak jadi marah lagi sama temannya. Mau marah lagi, sallu ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu. Karena mereka ngerti salawat. Lumayan Bu, ini ilmu baru nanti kalau Ibu ketemu suami lagi marah-marah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Diam langsung kalau suamimu ngaji. Karena ingat sama Bapak, kalau suamimu ngaji, "Bang, ini listrik." Sallu ala Sayyidina Muhammad. Nah, indah nanti ya. Salawat dikit-dikit salat. Mau perang enggak jadi, mau ribut enggak jadi, karena ada Nabi Muhammad. Biasakan dengan salawat. Kalian yang paling nyantol ilmunya ini kayak. Baik ya, solawat, membaca solawat. Jangan ragu, kumandangkan. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, sambut dengan solawat, jangan pelit. Kita pengajian di mana-mana, ada orang yang dingin karena belum biasa. Kita nyebut nama bolak-balik, takut. Tapi ada yang sampai kaget itu, Allah maksudnya. Ada, kita perlu gemakan solawat. Agar yang lupa, ingat. Salu ala Sayyidina Muhammad. Kurang semangat, salu ala Sayyidina Muhammad. Kita ngomongnya kalem, jawabnya yang semangat dong. Salu ala Sayyidina Muhammad. Salu ala Sayyidina Muhammad. Berbanyaklah salawat kepada Rasulullah di rumah Anda. Baik, kemudian ini PR, bawa ini ilmu ke rumah. Jadikan anak Anda harus membaca salawat. Kalau perlu diskusi Anda, sebelum Anda bicara tentang sekolahmu di mana nak, berapa tahun lagi selesai nak, bicara, nak, sudah berapa kali kamu bersalawat? Minimal adalah minimal kelas pelit, 300 sehari. 300 kali sehari. Minimal. Pagi 100, siang 100, malam 100. Tapi sholawat yang berkualitas. Sholawatnya Anda hadir Nabi. Waktu Anda baca sholawat dengan khusus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terserah sholawat yang Anda baca boleh. Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang selama ini Anda hafal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidu majid. Itu sholawat Ibrahim yang panjang. Anda boleh sholawat nariyah, tafrijiyah. Anda boleh sholawat tibbil kulub. Salawat Fatih, boleh salat apa saja. Atau yang praktis tadi, Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus itu, perbanyaklah. Ingat, insyaAllah, dapurnya ditulis, jangan lupa salawat. Rumah, mobilnya, jangan lupa salat. Dikit-dikit diingatkan, kalau sudah Anda membiasakan dengan salawat Nabi, Anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat. Keluarga Anda akan menemukan perubahan yang indah, unik. Kemudian apa? Tiba-tiba Allah akan titipkan di hati Anda kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba Anda berbangga. Anda pakai baju yang Islami berbangga. Ada urusan dengan Islam bangga. Karena di hati Anda ada cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan membaca salawat. Baik, insyaAllah. Kemudian, 300 ya, minimal. Tapi ada yang sampai ribuan loh ya. Enggak apa-apa ribuan. Itu masalah berkah loh ya. Ada namanya seorang wanita namanya Rabi'ah Adawiyah. Wali perempuan. Kalau Anda pengen jadi wali kayak Rabi'ah ya, amalan Rabi'ah. Rabi'ah ada waktu itu paling senang sholawat. Beliau itu membaca sholawat Nabi dalam sehari itu 50 ribu kali. Kok bisa? Jangan bertanya, itu namanya karomah. Jadi karomah itu Allah menjadikan berkah kepada seseorang sehingga waktunya banyak membaca sholawat sampai 50 ribu kali. Itu adalah keberkahan waktu itu ada. Ada di antara kita ini ada yang bisa 1000, ada 100 gak kelar-kelar. Padahal waktunya sama 24 jam. Karena gak berkah, susah. 100 lupa lagi. Semoga waktu kita berkah semuanya. Biarpun Anda melazimi sehari 5000, tidak akan mengganggu aktivitas Anda. Karena apa? Allah akan perlebar waktu itu. Gak akan mengurangi. Lihat percaya. Salawat. Salawat ala Sayyidina Muhammad. Indah. Sejuk, baik. Kemudian yang kedua, kita perlu membiasakan perilaku kita ini dengan Nabi, ta'aluk dengan Nabi. Dengan cara apa? Ingatkan hati Anda dengan Nabi dengan sesuatu yang sudah Anda tekuni setiap hari. Waktu menjalankan sunnah Nabi, itu biasakan ingat Rasulullah. Anda itu apa sih? Banyak sunnah yang Anda sudah tahu. Cuman kadang kita itu menjalankan sunnah ini setengah hati. Anda makan? Betul makan? Minum? Minum. Buang air kecil, buang air besar. Masuk rumah, masuk masjid. Itu yang kita lakukan setiap hari. Di situ ada sunnah Nabi yang semuanya sudah tahu. Makan dengan tangan? Minum dengan tangan? Kanan. Baik, masuk toilet dengan kaki? Semuanya tahu sunnah itu. Cuman selama ini orang hanya sebatas sunnah zahir saja. Belum menghadirkan batin yang sadar. Makanya nasihatnya Ibunda Said Ahmad Al-Badawi kepada putranya, beliau hanya berkata ringan, "Hei anakku, jangan engkau mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali kau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksud kami, biasakan, pastikan, ini pastikan dulu, Anda tidak akan minum kecuali dengan tangan kanan. Kecuali tangan kanan Anda sakit. Das bisa kira-kira? Bisa dengan tangan kanan. Ya jelas? Kecuali tangan Anda kanan Anda sakit atau sebagainya. Dengan tangan kanan. Atau mungkin Anda lagi makan dengan tangan kanan, kan kotor. Lalu dengan tangan kiri, dorong dengan tangan kanan. Ah, jadi tangan kanan punya peran. Enteng atau berat? Bukan sumbangan 1 miliar. Hanya berusaha dengan tangan kanan. Minum dengan tangan, tapi tidak sampai di situ. Yakinkan diri Anda waktu Anda minum, karena aku niru itu. Aku meniru manusia mulia itu. Nuri siapa? Rasulullah. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimnya juga ingat Rasulullah. Sehingga Anda akan khusyuk dalam hidup Anda. Bahkan dalam keadaan yang sangat istimewa. Suami menyenangkan istri. Perintah siapa? Rasulullah. Dari Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ingat Nabi. Kalau lagi marah-marah, malu. Nabi pasti marah. Saya ngapain marah-marah dengan istri saya tanpa alasan. Malu dia. Istri ogah-ogahan diajak suami. Diancam Nabi, awas. Malaikat mengutuk sampai malam. Oh ingat Nabi. Senyum lagi. Indah kalau urusan dengan Rasulullah. Jadi maksud kami yang ringan. Jangan makan kecuali dengan tangan kanan. Jangan minum kecuali dengan tangan kanan. Tapi bukan sekedar sampai di situ. Ingat Rasul, ta'alluq dengan Nabi. Biasakan dikit-dikit dengan Rasulullah. Kita itu kan sering lupa. Benar tapi kurang sempurna. Jangan biarkan. Kadang orang tua membiarkan anaknya makan tangga kiri, pakai kaki. Sudah tidak mikirin. Ini orang tua enggak benar tuh. Makanya kalau orang zaman sekarang kan benar nak. Kalau anaknya makan dengan tangan kiri. Sayang. Makannya jangan pakai tangan kiri. Pakai tangan yang bagus sayang. Tangan yang bagus sayang. Kan begitu ya. Sayang mbak. Bagus. Cuman kita pengen tahu siapa di antara ibu-ibu kalau mengingatkan anaknya enggak begitu. Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti gitu kan ibu-ibu solehah? Enggak juga. Belum. Baik, hari ini ngajinya insyaallah. Jadi mengingatkannya sambungkan dengan Rasulullah, sambungkan dengan Rasulullah. Baca bismillah. Kenapa baca bismillah sayang? Biar setan enggak ikut makan. Benar kata Nabi memang seperti itu. Tapi lebih dari itu sayang, baca bismillah karena ngikut Rasulullah. Jadi permasalahan kita tuh sering lupa Rasulullah. Sunnah diamalkan, tapi lupa Nabi. Tadi pagi bapak ibu ke toilet, yakin. Masuk toilet, kaki kanan dulu atau kiri dulu? Baik, saya tanya. Ibu tadi pagi masuk toilet, kaki kiri dulu atau kanan dulu? Saya ulang lagi, tadi pagi masuk kaki kanan dulu atau kiri dulu atau enggak ingat? Anda yang ngomong enggak ingat sudah mulai ragu-ragu sudah. Enggak ingat, buru-buru. Bahkan ibu yang solehah, bapak yang soleh. Kalau ternyata kaki kanan kita terlanjur masuk, demi baginda Nabi, enggak apa-apa, 1 detik untuk ditarik untuk Rasulullah. Setan kok bikin aku lupa. Dahulu lakukan yang kiri, biasakan. Yang sepele saja kok usah banyak, coba kalau ini saja, berapa sunnah yang Anda lakukan? Berapa kali Anda ingin Nabi? Berapa kali makan sehari? 3 kali. Itu kan intinya, tambahannya kan ada. Kalau bahasa Jawa itu ada sarapan, ada mentong. Mentong itu enggak tahu, di Sunda ada enggak. Jadi habis makan, Anda makan jadwal makan, di antara jadwal makan namanya mentong. Itu memang bahasa Jawa itu bahasa yang susah dicari terjemahannya. Hah? Mentong ya, yang roti Jawa ada mentong. Mentong itu di luar waktunya. Makan lagi. Ini pakai bismillah lagi. Allah, ingat Nabi lagi. Masya Allah. Kalau ke toilet jangan sering-sering, gak bagus. Baik. Kita perlu membiasakan. Sederhana, ilmunya gak usah repot-repot. Kalau sudah Anda biasa dengan Nabi, dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Nabi, dikit Nabi, Allah Maha tahu kalau orang ini rindu dengan Nabi, titipkan cinta. Kalau sudah Allah titipkan cinta, indah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ini. Jangan sampai kalau kita tidak punya makna seperti itu, enggak ada kerinduan, apa bedanya Anda dengan monyet? Saya samakan dulu dengan monyet. Monyet makan enggak? Minum enggak? Pakai tangan kanan atau kiri? Ada yang kanan, ada yang kiri. Baik. Baik, anggap saja semua monyet di Cianjur diajari makan dengan tangan kanan. Tapi bedanya harus ada dong. Kalau Anda tidak punya beda, sama Anda dengan monyet. Bedanya apa? Monyet enggak pernah niat ngamalkan sunnah Nabi, enggak ingin niru Nabi. Tapi Anda ingat Rasulullah. Selesai ya? Dan sungguh Nabi maha kasih. Nabi sangat kasih sayang kepada umatnya. Ini saja yang perlu kami hadirkan, kita buka tanya jawab. Dua saja amalan ya. Salawat kepada Rasulullah dan membiasakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syukran kesalahan kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya dari jemaah laki-laki satu dan jemaah perempuan satu. Dari jemaah bapak-bapak terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Salam. Maaf saya mau nanya, dalam rangka mencari ilmu atau labil ilmu kan hukumnya wajib perdoaannya, bahkan waktu dari dilahirkan sampai ke wafat itu waktunya, apakah cukup, apakah sudah luar kewajiban kita hanya mampu melaksanakan thalabul ilmu itu sekedar seminggu sekali atau sebulan sekali itu karena kesibukan bekerja gitu. Bagaimana itu, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu itu wajib, tapi tidak semua ilmu. Tidak semua ilmu. Ada ilmu yang wajib mendesak dan harus Anda bisa sebelum Anda balik. Sudah punya persiapan ilmu, misalnya ilmu wudu, ilmu sholat. Makanya orang tua kita ngajari kita masih kecil sudah belajar wudu. Tapi kalau misalnya ada yang sudah sepuh begini kok wudunya belum benar, harus menghentikan pekerjaannya belajar ilmu wudu. Harus belajar ilmu wudu. Ilmu wudu itu 10 menit beres. Kok enggak mau belajar serius? Jadi fardhu ain itu tidak semua ilmu, tapi ada ilmu yang mendesak harus diamalkan. Ilmu wudu, ilmu sholat. Anda pun enggak perlu belajar ilmu zakat kecuali waktu Anda kaya raya. Dan enggak wajib belajar ilmu haji kecuali besok naik ha. Sehingga perlu, tidak wajib Anda belajar ilmu manasik hari ini. Kecuali waktu Anda mau naik haji. Jadi, hal yang mendesak. Ilmu haid. Wajib bagi seorang wanita belajar ilmu haid. Kami ada haid praktis ya, 30 menit. Nanti akan saya ajarkan haid praktis. Dan belajar haid itu wajib bagi wanita. Dan wajib bagi suami juga belajar ilmu haid. Kalau suami itu tidak ngerti ilmu haid, tidak boleh nikah. Aslinya begitu. Kalau terpaksa dia harus nikah, maka dia wajib ngundang guru untuk istrinya. Kalau tidak ngundang guru untuk istrinya, maka harus mengizinkan istrinya mondok. Nah, ya, makanya jangan gampang-gampang nikah dulu. Kalau tidak ya diajak ngaji bareng kayak begini. Ya. Baik, jadi wajib. Ilmu haid, ilmu ini wajib. Karena mendesak. Kalau ilmu haidnya salah, berarti ibadahnya adalah salah. Kita ada fikih haid praktis, Ibu. 30 menit kali 2, ngerti haid, ada istihadhah. Ada nifas, bisa juga diambil di YouTube, dan biasanya kalau YouTube itu bisa saya dibantu, diganggu sama yang lainnya, enggak serius, kurang konsen, nanti kita bisa hadirkan 30 menit, adalah fikih haid praktis. Jadi yang dimaksud, yang harus dipelajari, yang mendesak. Yang tidak mendesak, tidak. Ada ilmu akidah, harus otomatis. Kemudian nanti ada fardu ain di atas fardu ain, di samping setelah Anda belajar wudu, sholat, ada fardu ain di atas fardu ain adalah membersihkan hati. Sebab kalau sholatnya banyak, enggak ikhlas juga enggak guna. Sedekah banyak, enggak ikhlas juga enggak guna, maka ilmu membersihkan hati. Kemudian pertanyaannya, seminggu sekali bisa saja cukup. Kalau Anda serius. Seminggu itu kan mengambil bibitnya, setelah itu dikembangkan sendiri sambil direnungi. Bibitnya diambil. Ta'aluknya hati. Ta'aluknya hati. Sehingga dari sini kan punya bahan banyak, sehingga sampai di rumah nanti banyak pertanyaan. Pertanyaan besok disambungkan lagi dengan gurunya. Boleh. Alhamdulillah, seminggu sekali loh ya. Ini sebulan sekali ini majelis apa? Oh ada sama sebulan seminggu sekali sini ya? Ah seminggu sekali. Alhamdulillah ini yang hadir seminggu sekali berapa orang nih? Ayo, seminggu sekali itu masih kurang. Kata Imam Ghazali itu minimal 3 hari sekali. Karena hati itu seperti bunga, bunga nggak siram di 3 hari saja kering. Maka hati itu minimal belajar 3 hari sekali. Dan ada kurikulum, ada kurikulumnya. Jangan mentang-mentang majelis sholawat, setiap hari sholawat yang disertai. Sholawat lagi, ada ilmu, ilmu wudu. Makanya majelis kita ada kurikulum nanti, kalau kita baca kitab ini ada kurikulum Ibu. Ini dalam mungkin 2 tahun, Ibu sudah mengerti bab wudu sampai bab zakat selesai. Jadi pas bab zakat, sebelum zakat sudah kaya raya insya Allah. Jangan sampai nanti ngomong zakat, gak ada yang bayar zakat karena belum kaya insya Allah. Jadi insya Allah ya, ada nanti kita ada kurikulum. Makanya mukaddimahnya yang kemarin yang di Al-Ma'bad sana, Masjid Al-Ma'bad, mukaddimahnya adalah urusan dengan manusia. Dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, itu sudah selesai. Mukaddimah itu baru masuk kitab. Di sini kita pilih kitab Safinatun Najah. Kitabnya kecil tapi gede faedahnya. Nanti kami akan hadirkan bagaimana sih baca kitab yang benar. Jadi baca kitab yang benar itu bukan orang baca dari awal akhir khataman terus enggak paham. Ditanya paham enggak? Enggak begitu. Ya enggak. Jadi kita kitab sedikit-sedikit tapi paham. Mohon nanti kita cari kitabnya, kitab Safinatun Najah. Sudah enggak usah malu, kitabnya apa? Safinah. Enggak apa-apa. Enggak usah gede-gede. Ada orang paling senang gede-gedean kitab. Belajar apa? Ya, akhi. Belajar kitab Minhaj. Minhaj? Iya. Faham? Udah faham. Iya, gimana? Kitab Safinah tapi faham. Hari ini saja kita bicara tentang tu'min billah. Sengaja tu'min billah kita panjangkan sebab kalau sudah iman kepada Allah, iman Rasul, dan yang lainnya ngikut. Itu. Nanti enggak panjang-panjang, hanya hari ini saja panjang insyaAllah. Berarti hadir seminggu sekali di sini. Siap? Ketemu dengan kami sebulan sekali. Dengan Ustaz Muhammad seminggu sekali. Baik, insyaAllah. Baca kitab apa Ustaz Muhammad? Riyadhus Shalihin. Jadi, mungkin sekaligus kita minta Ustaz Muhammad tidak murni Riyadhus Shalihin. Dikasih mukaddimah fikih. Berapa menit? 15 menit. Supaya, insyaAllah. Biar lebih sempurna majelis itu, insyaAllah. Baik, yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ibu-ibu dulu, biar adil. Nanti balik ke bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Maaf Bu ya, mau bertanya mengenai zikir yang tadi, menimba sholat yang tadi, apabila kita seorang pegawai, kita bekerja di kantor, lisan kita bekerja, nah terus apa bisa kita menggunakan dengan hati kita berzikirnya? Baik, pertanyaan bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana zikir dengan hati? Seharusnya memang tidak berhenti hati kita berzikir. Biarpun misalnya di saat kita berada di toilet. Khususnya di saat ada yang keluar, kita makruh berzikir waktu kita berada di atas tempat duduk kloset dan haram berzikir di saat ada yang keluar. Tapi hati tetap berzikir. Zikir itu ada ibadah zikir ada 3 tingkatan. Paling sempurnanya adalah dengan telinga, dengan lisan, dengan hati. Kalimatnya berucap didengar oleh telinganya, kemudian dirasakan oleh hatinya. Dan nanti yang paling sempurna, paling terendah adalah dengan hatinya. Sempurna tapi hatinya berzikir ingat Rasulullah, tapi tidak berucap dengan lisan, lisannya bagus. Daripada lisannya saja, sama telinganya hatinya tidak. Tapi lisannya saja berzikir hatinya belum khusyuk, ada pahala lisan. Bukan berarti enggak ada pahalanya. Misalnya ada zikir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baca shalawat shalli Muhammad, tapi hatinya masih kosong. Ketahuilah, lisanmu juga ada pahala. Makanya zikir. Kemudian juga kalau berzikir juga harus tahu waktu. Jangan ada misalnya Anda melayani tamu shalli ala sayyidina Muhammad, ya enggak, hati-hati. Jadi waktu dia sepi, shalawatan terang-terangan. Karena apa? Urusan dengan, kita tidak akan sempurna kecuali kita menyempurnakan hubungan dengan 3. Pertama kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah dengan Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dalam sholat semuanya. Tidak akan baik, biarpun kita baik kepada Allah, tidak baik dengan Rasulullah, tidak apa. Setelah baik kepada Rasulullah adalah, assalamu alayna wa ala ibadir rasulin. Dengan sesama manusia, ada saatnya. Sehingga masalah dengan Allah pun kadang-kadang harus kita tunda demi. Misalnya Anda dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Bagus atau tidak? Bagus. Cuman suami Anda pulang dari Jakarta seminggu sekali. Tidak usah bilang, bang, menyelesaikan 10 juz lagi. Anda zalim. Suami datang disambut. Nanti Qurannya setelah ketemu suami. Ada hubungan dengan manusia. Ada hubungan dengan Allah yang baik. Indah Islam itu baik. Seperti itu. Silakan bapak-bapak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya sebentar pakai mic biar didengar sama yang di luar. mau diterangkan ada hadis fal wajibu alal insani talabul hayatil qalbil ukhrawi fi dunya min ahli talqin ala qabral paut. Saya mau diterangkan sebentar Ibu. Dijelaskan? Jelas sama Ahmad? Sudah. Pelan-pelan Bapak. Gimana? Fal wajibu alal insani talabul hayatil qalbil ukhrawi. Talabul qalbil. Talabul hayati liqal qalbil ukhrawi. Di dunia min ahli talqin ala qoblal paut. Wajibu alal muslimi apa tadi? Fal wajibu alal insani. Fal wajibu alal insani. Tolabu li hayatil qalbil ukhrawi. Li hayatil qalbi ukhrawi. Ukhrawi. Di dunia min ahli talqin ala qoblal paut. Min ahli talqin. Talqin. Ala qoblal paut. Ala qoblal faut. Qoblal faut. Itu saya mau terangkan apakah seperti ini gitu. Dan yang dimana? Di ya, ini termasuk mencari guru yang mursyid itu. Terus kalimat yang talqin itu guru bagaimana yang dicari guru yang menalkin gitu. Kalimatnya saya kurang begitu jelas. Ustaz Muhammad. Kalimatnya kurang apa? Kalau Mang Ajabi ulang ada tulisannya Bapak baca bisa supaya kita tidak salah menjawab. Sudahnya itu? Hah? Ya sudahnya apa? Kalimatnya yang sempurna supaya kita tidak salah. Artinya aja. Enggak, bukan artinya, bahasa Arabnya saja. Bahasa Arabnya saja supaya tidak salah. Ibu lain biar Bapak kulis saja. Fal wajibu. Kalimatnya fal ditulis wajibu. Nanti saya. Enggak Ibu lain sambil nunggu. Fal wajibu. Alal insan. Ayo Ibu, maka silakan. Ini fal ini mic-nya bawa sini. Nanti bawa situ tulisannya bawa ke sini. Dan di mana itu buku tulisannya, Kak? Ibu saya. Yang di samping lampu Ibu. Sana. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa bedanya kita sering mengatakan Allah. Nah, ada yang menulis A-L-L-A-H, ada yang menulis A-L-L-O-H. Nah, yang betul tuh gimana Buya? Yang betul adalah mana ada sini? Allah pakai bahasa. Kalau sudah masuk bahasa selain bahasa Arab, Ibu jangan suka menyalahkan orang. Karena bahasa Arab tidak bisa digantikan oleh bahasa apapun. Repot kalau orang kerjaannya nyalahkan. Maksudnya tulisannya A-L-L-A-H maksudnya kan Allah. A-L-L-O-H maksudnya Allah. Ini kadang-kadang urusan begini ribut. Ini sudah bahasamu, ini bukan bahasa, ini ejaan bahasa Indonesia. Kalau pengen benar kembali kepada alif lam lam lafdul jalalah hamzah Allah. Jadi enggak usah pusing maksud A L O bacanya gimana? Allah. L A L L A H bacanya Allah. Ya sudah. Intinya kan itu. Jadi enggak terlalu penting yang demikian itu. Sebab itu kan diadopsi dari bahasa Arab. Diambil dari kalimat A Arab Allah pengen ditulis dengan ejaan Indonesia. Sebab bahasa O enggak ada kan? Adanya O. Nah, coba. Jadi O itu kan antara A sama O. Sehingga sebagian mengatakan O, pakai A. Mau tengah-tengah enggak ada huruf O. Ini. Kan begitu. Kan itu antara O, makanya ada yang Al pakai O. Ada yang Al pakai A. Karena enggak ada huruf tengah-tengah. Allah, oh kan tidak ada. Oh, hanya bosok Jawa yang ada. Hono, coro, kopo, do, joyonyo. Itu. Hono, coro, do, to, sawolo. Hono. Sunda ada tuh? Ada. Bahasa Indonesia yang tanya tuh. Diganti bahasa Sunda tambah enak. Jadi enggak usah, Ibu. Maksud kami itu, jangan biasa kita meributkan. Ada insya. Insya. Dipisah-pisah begini. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dipisah, bahasa Indonesia enggak ketemu. Kalau bahasa Arab, in. Ini tuh satu kalimat. Sya'a kalimat. Allah kalau dipotong-potong bunyinya dua, insya'ah. Allah kalau dipotong-potong bunyinya dua kali, insya'ah. Allah kalau disambung, insya'Allah. Ini ada jadi orang nyala-nyalain ibu-ibu. Tanya aja, bacanya gimana sih? Insya Allah, ya sudah, beres. Kok pusing ini? Memang enggak bisa itu. Karena apalah? In. Sya'a. Sya'a itunya berkehendak. Kemudian ada Allah. Kalau bisa-bisa punya, insya'a Allah. Kan begitu. Cuman dalam bahasa Arab, di saat disambung menjadi insya Allah. Orang Indonesia mau mencoba menulis, ya enggak ketemu. Sudahlah, dimaafin saja. Apakah insya Allah bareng semuanya? Kadang A-nya digedekin, ya. Padahal kalau insya Allah, yang bunyi A itu bukan kalimat Allah. Itu A-nya sya'a. Mestinya A-nya tidak perlu digedekin. Insya Allah, tidak usah pakai huruf gede. Karena insya Allah itu bukan A-nya Allah. A-nya inya-nya sya'a. Terus gimana? Sudahlah suka-suka. Yang penting kau bisa mengucapkan dengan benar insya Allah. Permasalahan kita itu sudah bikin ragu-ragu. Apalagi ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, dibikin ragu-ragu. Yuh, dosa, dosa. Kamu yang salah ya Ustadz, bikin ragu-ragu orang. Yang penting ucapnya benar. Insya Allah. Pakai I, Allah saja juga sah kok. I, I. Allah namanya insya Allah. SWT. Ya jangan dibaca SWT. Tulis saja SWT, tapi bunyinya gimana? Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT. Ini orangmu. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biasanya lahin deh ya. Itu adalah karena memang lafad Arab susah, tidak bisa diganti dengan rahmat lafad Indonesia. Sekarang kembali lagi. Rahmat. Rah. Bahasa Arabnya roh. Rahmat. Tapi dalam bahasa Indonesia juga nanti, kenapa kok hanya Allah di roh, rahmat atau rahmat? Memang dari asal bahasa Arab. Sudah selesai. Maksud kami apa? Yuk bikin sejuk sedikit. Jangan itu dibahas di WA sehari enggak beres, tiga hari. Ngabisin waktu. Ini ibu-ibu modelnya enggak? Enggak ya? Enggak ya? Jangan dikutang itu dibahas kok bulet. Tanya Ustaz beres. Gitu. Ayo cukup. Ayo. Mana tulisannya tadi? Maafi. Apa dikira-kira saja kalau kalimatnya? Wal wajibu alal insani lihayati kol. Enggak bisa, qalbi ukhrawi enggak ada. Enggak ada. Li hayatil qalbi, demi kehidupan hatinya. Fid dunya wal ukhra, mungkin begitu. Nah, kalau mau dirubah, wal wajibu 'alal insani, wajib bagi seorang manusia, li hayati qalbihi, demi kehidupan hatinya agar adanya hidup. Nah, kemudian demi keselamatan dan juga fid dunya wal ukhra. Makanya hendaknya maksudnya suruh bertemu, kayaknya enggak tahu kalimatnya mana. Mungkin an yatalaqqa, mungkin begitu, mengambil ilmu min ahli, dari ahlinya, maksudnya berguru. Jadi kalau pengen kamu itu selamat, itu dikira-kira saja karena sudah diajukan pertanyaannya. Karena kalimat itu penting, karena jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaan begini harus jawab nih. Kalau pertanyaan tidak jelas, enggak mungkin kita bisa memberikan jawaban yang jelas. Jadi gini, Mbak Buya. Jadi itu kesimpulannya. Enggak pakai kesimpulan dulu. Carilah. Jadi kita pengen jelas dulu, Pak. Baik. Carilah Bapak punya guru. Keinginan bertanya, boleh dah. Lepas ya, enggak usah pakai kalimat tadi. Ya. Bapak bertanya apa? Ayo. Carilah guru yang bisa menghidupkan hati di dunia min ahli talqin. Ala qoblal paut, jadi di ahli yang menalkin itu, yang apa, menalkin mati. Itu sebelum mati ya. Baik ya. Itu adalah masalah dalam dunia tarekat, dalam dunia tarbiyah ya. Jadi untuk sampai kepada Allah agar hatimu hidup, kamu selamat dunia akhirat, maka kita harus punya guru. Untuk mempermudah, guru yang akan membimbingmu. Dan ngambil dari guru bitalaki, yang bitalaki itu adalah berhadapan-hadapan semacam ini. Kemudian dialah yang akan mentalkinmu, akan membimbingmu kalimat yang benar, dan akan membawamu kepada kebenaran. Maknanya kurang lebihnya seperti itu. Artinya berguru itu harus. Berguru itu harus. Wajib berguru itu, cuman cara berguru saja tidak harus resmi dengan model kita masuk torekoh khusus. Sehingga yang tidak masuk torekoh masuk neraka. Ini enggak benar. Jadi bisa saja kita berguru dengan mengambil guru tarekoh, guru mursyid. Akan tapi bisa jadi kita adalah mungkin karena kita susah menjadi guru mursyid, kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, asalkan engkau rindu mencari guru, maka Allah akan kirim guru ke dalam hatimu. Maksudnya ada, berguru itu harus. Ada orang kalau ditanya, belajar di mana? Otodidak. Menunjukkan kesombongannya. Ilmu diambil. Diambil dari mulut ya guru. Maka dari guru inilah, bukan sekedar ilmu yang kita dapat, tapi ada nur yang dipindah daripada cahaya ilmu baginda Nabi ke murid, murid, murid, sampai guru kita, sehingga pindah kepada kita. Kemudian maka dari itu syarat berguru adalah diantaranya harus ada mahabbah antara murid dengan guru, dan harus ada adab antara murid dengan guru. Kalau sudah seorang murid itu mahabbah cinta kepada guru dan punya adab kepada guru, maka mengucur ilmunya guru. Bahkan ada bonusnya lagi, gurunya punya ilmu 7, cuman karena cintanya murid berlebihan Allah kasih 15. Sehingga banyak murid lebih alim dari guru karena patuhnya seorang murid, cintanya seorang murid kepada guru. Seperti itu. Hendaknya kita berguru. Baik. Itu tergantung hati. Jadi niatnya orang. Kadang guru kita itu adalah ada ujian. Ada guru lebih di bawah kita secara umur. Ada guru kelihatannya kurang. Dia lebih melarat dari kita. Jadi kata Imam Haddad, ketulusanmu dalam keberhasilanmu di dalam mendapatkan guru adalah berangkat dari ketawaduanmu di dalam mencari guru. Kalau kita pasrah, kita mempercayai ada mahabbah, langsung Allah catat sebagai guru. Dan mungkin hubungan antara Anda dengan guru seperti sahabat. Tapi Anda mempercayai dia orang soleh, orang baik. Jadi bisa jadi perkumpulan semacam ini jadi sebab, cuman saya nggak pantas, saya ini hanya menyampaikan mau jadi guru mursyid, guru, wah ini belum ini makom tinggi. Cuman memang di sana ada, semalam kita membahas di Hikam, orang yang sudah sampai kepada Allah, al-wasilun, itu tidak pernah mengatakan saya sudah sampai kepada Allah. Bahkan mereka pun tidak mengatakan aku berhak mendidikmu, tidak. Bahkan mereka semakin tawaduk. Makanya kuncinya bukan di guru di sini, kuncinya di murid. Yang penting sederhana, akidahnya benar, 1. Akhlaknya benar, 2. Sudah, itu Anda ambil ilmu dari beliau, insya Allah selamat. Itu saja, wallah. Kita perlu berguru. Silahkan ibu yang soleha, cukup, sudah waktunya. Belum sarapan. Alhamdulillah, ini saudara semuanya ini. Ini ada informasi, info majelis rutin mingguan setiap Ahad, setiap Sabtu pagi, pukul 6.30 di LPD Al-Bajah Cianjur, kitab Riyadhus Shalihin. Sabtu, di sini. Kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab hadis, itu ada adab-adab untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian dengan Ustaz Muhammad, pimpinan LBD Al-Bahjah Cianjur. Kemudian majelis rutin bulanan setiap hari Selasa pekan kedua, 2 Jumatil Awal atau 8 Januari hari ini ya, dengan kami saat ini. Selesai sudah, enggak usah diumumkan. Hah? Ini Januari. Ini bulan, oh iya Januari, 8 Januari, bulan depan Ibu, bulan depan insya Allah, bulan Januari ada di sini lagi. Ada tugas Ibu, Ibu pengen pahala gede, setiap orang bawa 3 orang, kalau enggak Ibu jangan datang. Wah serem nih, Bapak setiap orang bawa 3, berjuang. Jadi dakwah itu dengan cara semacam itu, Anda tidak mengerti. Kalau ada waktu saya akan cerita tentang dakwahnya seorang anak kecil. Dakwah itu Bu, ngajak orang. Dan Ibu jangan menyepelekan. Mungkin hanya sederhana, ada kisah di Amsterdam sana. Di Amsterdam saya tutup dengan kisah, supaya Ibu semangat ngajak dakwah. Ceritanya ada seorang imam masjid, punya anak kecil umur 13 tahun. Anak kecil ini selalu paling senang kalau disuruh abahnya bagi-bagi selebaran ilmu. Waktu itu selebaran yang dibagi adalah, yang isi judulnya adalah, Tuhanmu mencintaimu dan jalan menuju surga. Itu yang dibagi-bagi. Pas hari Jumat itu hujan deras. Bapaknya berkata, "Nak, kau tak usah keluar, Nak." "Enggak, Bah, aku harus keluar, Bah, karena masih banyak ini selembarannya belum dibagi bukunya ini." "Enggak usah, Nak, hujan deras, musim dingin lagi. Kalau sudah di Eropa sana musim dingin kayak apa?" Tetap maksa. "Sudah rangkep jaket saya, Bah." Maksa-maksa, "Itulah, Nak, kau keluar." Dibagi, diketuk rumahnya orang, diwan ini tinggal satu toleh sana, toleh sini. Kemudian satu pintu diketuk lama. Dok, dok, dok, dok, dok. enggak langsung dibuka. Cuma ada tanda-tanda. Rumahnya juga masih bagus, berarti bukan ditinggal. Agar mau diketuk lagi, tok tok tok tok tok. Enggak datang lagi. Diketuk lagi, tok tok tok tok tok tok tok. Sampai keberapa kali baru ada yang keluar. Ada seorang perempuan tua. Ada apa, Nak? Ada bisa dibantu? Enggak, Bu. Saya hanya ingin nyampaikan ini, barangkali bermanfaat untuk Ibu. Apa itu, Nak? Dibaca. Tuhanmu mencintaimu dan jalan menuju surga. Dibaca oleh ibu tersebut. Di Jumat berikutnya, pas abahnya selesai ceramah, akhirnya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya Jumat berikutnya. Ada seorang perempuan, dia mengangkat saya. Sungguh saya tidak pernah tahu tempat ini dan saya baru pertama kali datang. Dan saya sudah masuk Islam. Seminggu yang lalu keadaanku tidak seperti ini. Aku punya keluarga hanya suami saja. Dan suamiku telah meninggal dunia. Dan setelah itu sudah semua tidak peduli dengan saya capek menjalani hidup, sudah enggak ada suami, enggak ada yang perhatian kepada saya, akhirnya saya putuskan untuk bunuh diri. Sudah saya siapkan, saya sudah angkat meja, kursi di atas meja, saya kasih tali, dan sudah saya ikat leher saya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Cuman karena ada yang ngetuk pintu, saya tunggu biar pergi dulu. Takut waktu saya menjerit, waktu kecekek, kedengaran. Nanti dicurigai. Cuman saya biarkan, kok gak ada suara. Kedua lagi, suara kedua lagi. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, lagi. Akhirnya tak biarkan yang kedua. Nunggu pergi, pergi. Tau-taunya ketukan yang ketiga lebih keras lagi. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Siapa? Gak pernah ada orang perhatian mengetuk pintu sampai berkali-kali. Siapa gerangan dia? Penasaran dia. Dibuka. Itu tali, dibuka. Anak kecil ngasih buku tersebut. Dan buku itu aku baca, dan setelah aku baca, aku selamat dari gantung. Dan aku masuk Islam. Yang dakwah siapa? Anak ke? Pakai ceramah enggak? Enggak pakai. Lihat, menyelamatkan nyawanya orang, dia jadi tidak bunuh diri. Karena apa? Dia merasa diperhatikan dan sebagainya. Maka ibu jangan ragu bapak, ajak. Kalau anda datang, jangan sendirian. Ajak, tetangga. Untuk ngajak bulan depan tuh mogok timanya hari ini. Jangan besok mau berangkat sekarang ngomong. Bulan depan ikut ya. Minggu lagi ketemu, bulan depan siap ya. Pertama enggak siap, sudah mulai siap, siap. Minggu yang ketiga ibu ngomong, bulan depan siap ya? Iya, siap. Begitu. Tiga ya. Kalau enggak bawa tiga, jangan ngaji. Ya. Baik. Masyaallah. Biar semangat, biar pahalanya tambah gede. Cukup insyaallah. Kemudian ada lagi info program Infak Center, Anda bisa bergabung untuk Infak Center yang bisa mendatangkan membawa uang langsung boleh atau transfer, akan tapi semua program melalui rekening yang jelas. Di sini ada rekening khusus. Mana saat rekeningnya? Belum dibuat rekening Infak Center. Di mana? Di sini belum dimasukkan. Oh baik. Nanti ada Infak Center, ada rekening yang dari kejauhan. Yang bawa duit keberatan bisa langsung transfer. Kalau duitnya banyak kan repot, enggak aman, langsung transfer. Amin. Ngamin aja jangan berat, atau ngamin tok kok amin gitu. Nanti rezekinya banyak. Baik, ada menjadi orang tua santri sebesar 500.000 per bulan boleh, ada yang 1.000 per bulan boleh, ibu suka-suka. Atau ingin pembebasan tanah ini, semoga ini tanah ini semakin luas, semoga Allah ngirim ahli surga. Pondok ini gede, tanah-tanah kiri kanan ini. Yang punya tanah pengen cepat masuk surga, ada orang yang pengen beli masuk surga, harus gede pondok ini. Harus besar untuk mencetak ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pejuangnya? Jangan mau yang lain, kita dulu dong. Masa orang lain berebut masuk surga kita ketinggalan? Pejuangnya adalah majelis ini semuanya. Kemudian program ekonomi Al-Bahjah ada di situ, ada program namanya AB Chicken, artinya bisa kerjasama dengan pesantren untuk membuat program-program ekonomi. Ibu-ibu yang siap untuk ngurusi, nanti akan ada didiskusikan seperti apa. Tujuannya bukan urusan duitnya saja, biar ibu semakin terikat dengan pondok ini. Kalau sudah punya usaha bareng kan terikat ya. Tetapi ingat Al-Bahjah, ingat Al-Bahjah, enggak jauh dari kami nanti. Berarti sama-sama selamat. Baik, kemudian info pendidikan, dibuka pendaftaran siswa-siswi SMP IKU. Ini akan insya Allah akan kita jadikan SMP ini, SMP tentunya dikedepankan akhlaknya. Ilmu jelas insya Allah akan kita upayakan untuk itu. Dan pendidikan agama. Pendidikan formal tetap. Dan sekarang masih membuat perombaan. Untuk tahun ini mungkin belum terlalu banyak perubahan dalam sisi kurikulum dan sebagainya. Setatnya yang maksimal insya Allah setelah tahun pelajaran baru nanti agak sedikit tegas. Dan insya Allah anak-anakku semuanya yang belum boarding, dengar anak-anakku, yang belum boarding, ayo bergegas untuk boarding, biar semakin gede pahala orang tuamu ya. Dan, tapi semuanya pendaftarannya ke depan harus tinggal di dalam pondok. Sudahlah ibu, enak ibu bisa ngapain di rumah bebas. Sebab kalau sudah anak di luar zaman sekarang, berapa jam ibu bapak bisa nemeni anak? Belum lagi di saat anak di rumah pun temennya televisi. Di saat di kamar sama HP. Tapi kalau di sini enggak boleh megang HP, enggak boleh megang remote televisi. Maka apa yang dilakukan anak-anak? Belajar-belajar, hafalan menghafal Quran, belajar ilmu agama. Kemudian akan lebih aman, tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya di luar. Makanya pendidikannya di sini agak ketat, Bu, ya. Ibu kunjung pun, biarpun anak ibu sendiri, karena sudah tak ambil sebagai anak kami, bagian ibu, sebulan sekali, Sat, ya. Sebulan sekali boleh nengok anak. Susah, nak? Sebulan sekali. Karena sudah diambil sama Ustaz Muhammad, sama para sesepuh di sini. Ya, diambil untuk dididik. Ada peraturannya banyak. Jadi ini SMP-ku dan terbatas ya, Ustaz Muhammad. Kita sangat terbatas, ibu berlomba-lomba, dan kami himbau, berharap, adalah yang dekat-dekat dulu ini dulu. Supaya jangan dari luar dulu. Bolehlah dari luar masuk. Cuman jangan sampai bapak ibu nanti salah memilih sekolah. Dites Ustaz Muhammad. Hafal surat 20 enggak? Kalau enggak jangan dimasukkan ke sini. Gitu loh. Itu penting memilih sekolah SMP. SMA belum Ustaz. SMA insya Allah tahun depan. Tahun ini akan kita coba SMA. Tapi ibu bapak banyak doa. Apa? Tanah dan pembangunan di sebelah semoga cepat selesai. Baru berani buat SM, kalau tidak ada kelasnya bagaimana nanti? Baik, kemudian Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Malam Cinta Rasul di Cirebon ya, dengan kami. Boleh datang. Kapan itu? Tanggal 24 Rabiul Tsani atau tanggal 31 Desember. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang mempermudah langkah kami ke tempat ini. Kami mohon ya Allah. Sempurnakan ya Allah. Sempurnakan ya Allah nikmatmu ya Allah. Sampaikan kami ke surgamu ya Allah. Bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Untuk memudahkan kami menuju kemuliaan. Kami mohon ya Allah, rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini. Kami mohon ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kebencian, dan jauhkan kami dari kedengkian kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Ampuni dia, karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad kehukum atau masuk neraka kamu. Kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Dan kami mohon pandang tempat ini dengan kasih sayang dan cinta darimu. Kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, yang mewakafkan, yang membangun, yang merawat, yang menjaga ya Allah, dan yang menghidupkan tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, orang-orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon makmurkan pesantren ini dan makmurkan pesantren-pesantren yang ada di kiri kanan tempat ini, para habaib, para masyayikh yang ada di kiri kanan kini, para anjengan-anjengan, makmurkan pesantren mereka, makmurkan majlis mereka dengan orang-orang soleh, dengan segala kemudahan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan keluarga kami dari sebab kehinaan. Maka kami mohon muliakan keluarga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Jangan sampai kami salah memilihkan sekolah untuk mereka ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami guru-guru yang benar ya Allah. Jangan sampai kami salah memilih guru ya Allah. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu. Pemimpin yang kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak kenal kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ampuni dia ya Allah. Dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat. Dan kami mohon jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir di sini, ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon pandang dengan kasih sayangmu, ganti dengan modal yang halal dan bersih, jauhkan dari riba dan ampuni dia ya Allah. Karena mereka telah berkumpul di tempat mulia, jangan sampai mereka tetap dalam kehinaan ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, mereka telah berkumpul di tempat mulia, muliakan dia ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina. Yang saat ini ya Allah, sebab pembangkit syahwat ada di sana sini, ada internet, ada HP, ada televisi. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk dan hina dan kau hinakan itu. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah. Dan ya Allah, buka pintu halal untuknya. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak akan mengambil yang haram ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan menghadiri tempat mulia ini. Kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ada katanya majelis ibu-ibu yang enggak ada di sini. Majelis umi kapan? Hah? Jumat depan. Mana? Majelis umi Jumat pekan ketiga. Ini pekan keberapa? Besok ini kedua. Berarti Jumat berikutnya. Jumat besok, Jumat berikutnya lagi dengan umi. Di sini kan? Baik, insyaallah. Bila taufik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.